sebenarnya ini pembahasan RPP yang paling mahal mungkin pernah terjadi di Republik ini. Kali ini betul-betul manis, betul-betul menyentuh perasaan kemanusiaan kita. Pertama sekali kita apresiasi bahwa LBH Anak sudah melakukan hal yang tidak diduga-duga selama ini. Mereka sudah menemukan 8 game berbahaya bagi anak. Jika izin yang saya keluarkan melanggar di aturan dan ketentuan yang telah kita muatkan pada izin tersebut, maka kita berhak untuk mencabut izin tersebut. Kami sangat menyesalkan terjadinya kasus ini ya, katakanlah kasus peristiwa ini. Karena mungkin dalam pembagian ini tidak diteliti dengan sama sekali, asal bagi udah banyak orang musibah ya. Apabila ini terus-terusan dibiarkan, maka bukan tidak mungkin dalam tempo 10 atau 20 tahun lagi anak-anak kita adalah anak-anak yang obsesif dan agresif. Anak orang dijual kita, malah anak sendiri kita pernah dijual. Kan sudah luar biasa sekali. Semuanya tercatat dan diperbincangkan di Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Serambi FM, Laguna, Britana. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia, Tanjung Permai di Batas Kota. Apa kabar Anda pagi ini, Shidrolun? Senang sekali saya Dosi Elvian menyapa Anda kembali dalam program Cakrawala Serambi FM di segmen kedua Serambi Expose hari ini. Seperti biasa, kami akan juga mengajak Anda di 0651637172 atau di 0811689020. Dan tentunya Shidrolun, seperti yang Anda baca di Harian Serambi Indonesia hari ini, Salam Serambi membahas terkait dengan pertemuan Irwandi Mualim beberapa waktu yang lalu, Shidrolun, yang menurut para tokoh masyarakat, baik rektor dan juga guru besar UIN Araniri yang kita hadirkan di Harian Serambi Indonesia di halaman depan hari ini, Shidrolun, mereka ini adalah teladan bagi rakyat. Dan kemudian juga apresiasi demi apresiasi juga disampaikan oleh para rektor dan dengan memuji Mualim Irwandi, Shidrolun. Apa komentar Anda terkait dengan hal ini atau terkait dengan suasana politik saat sekarang ini dan kemudian dirangkai dengan pertemuan Irwandi Mualim yang ya tidak bisa dipungkiri mengagetkan ini, Shidrolun? Di 0651637172 atau di 0811689020 silakan memberikan komentar Anda, Shidrolun, melalui line telepon tersebut. Di studio Serambi FM kita akan berbincang-bincang bersama redaktur pelaksana harian Prohaba, redaktur harian Serambi Indonesia, Bung Nurdin Syam, yang sudah bersama saya pagi ini. Assalamualaikum Bung Nurdin. Waalaikumsalam Bung Rusi. Apa kabar pagi ini? Semuanya. Baik sekali. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung bersama kami. By phone nanti kita sedang berusaha juga menghubungi Bapak Profesor Yusni Sabi Shidrolun, Guru Besar UIN Araniri, untuk bisa kita ajak juga berbincang-bincang nanti. Mudah-mudahan beliau punya waktu dan kesempatan untuk bisa memberikan komentarnya, Shidrolun, di Cakrawala Serambi FM. Sebelum kita ngobrol lebih jauh terkait dengan pertemuan Irwandi Mualim menunjukkan keteladanan ini, Shidrolun, kita akan simak terlebih dahulu Salam Serambi yang sudah kita kemas dalam versi audio untuk Anda berikut ini. Laguna Britana, Serambi FM. Pertemuan Irwandi Mualim menunjukkan keteladanan. Irwandi Yusuf dan Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualim, dua hari lalu bertemu dalam suasana yang cair, saling menghormati dan duduk makan siang bersama satu meja. Singkat kata, dari mulut mereka keluar kalimat-kalimat yang membanggakan masyarakat Aceh. Mereka sama-sama menyatakan ingin saling mendukung untuk kemajuan Aceh. Irwandi dan Mualim adalah dua calon gubernur dan keduanya juga termasuk putra-putri terbaik Aceh saat ini. Karenanya, begitu banyak harapan yang digantungkan masyarakat Aceh kepada Irwandi dan Mualim. Kepercayaan masyarakat kepada keduanya dapat kita lihat dari penghitungan sementara hasil Pilkada Aceh 2017. Dari angka sementara, Irwandi dan Mualim menempati posisi 1 dan 2 teratas. Pertemuan itu diakhiri dengan sesi wawancara dan makan siang bersama diselingi canda tawa. Irwandi dan Mualim secara bergantian menjawab setiap pertanyaan wartawan. Irwandi Yusuf mengatakan pihaknya sudah sepakat bersatu lagi. Dirinya ingin seperti masa lalu, semuanya bersatu. Bersatu yang ia maksudkan adalah bersatu dalam semangat yang sama untuk membangun Aceh, meskipun partai berbeda. Aceh ke depan mesti bangkit, mesti hebat. Dana Otsus tinggal sedikit lagi. Kita masih mampu membangun Aceh yang lebih baik. Hal yang sama juga disampaikan Mualim. Mantan Panglima GAM ini mengatakan akan menghormati apapun keputusan KIP Aceh. Persoalan kalah dan menang, kata dia, itu semua sudah diatur oleh Tuhan. Pihaknya menghormati apapun keputusan KIP. Mualim dengan jiwa besar mengatakan siap memberikan dukungan jika memang Irwandi Yusuf ditetapkan sebagai pemenang oleh KIP Aceh. Mualim akan mendukung pemerintahan Irwandi. Legislatif dan eksekutif harus kompak bersama. Pertemuan Irwandi dan Mualim sambil makan siang bersama itu memang mengejutkan banyak kalangan. Ada malah yang tak percaya bahwa pertemuan itu sudah terjadi. Sedangkan yang lainnya memberi apresiasi tinggi kepada kedua tokoh Aceh itu. Sampai kemarin pujian dari berbagai kalangan terus bermunculan, baik di media sosial maupun yang menyampaikan tanggapannya ke redaksi harian ini. Seorang ulama mengatakan, apa yang ditunjukkan oleh Mualim dan Irwandi dalam pertemuan itu adalah keteladanan dari seorang pemimpin. Berjiwa besar dan tidak menyimpan dendam. Begitu juga hendaknya masyarakat yang selama ini berbeda pilihan. Hendaknya membuang jauh-jauh perbedaan itu. Sebab pilkada yang melibatkan masyarakat sudah selesai. Kini hanya menunggu keputusan akhir dari KIP. Nah. ...90,2 Serambi FM, Shidrolon masih di Cakrawala Serambi FM hari ini. Seperti biasa, saya akan langsung mengundang Anda untuk bergabung, Shidrolon. Dari pertemuan beberapa waktu yang lalu antara Irwandi dan Muzakir Manaf ini atau Mualim, Shidrolon, apa kesan Anda? Apa yang ingin Anda sampaikan, Anda komentari terkait dengan hal ini di tengah suasana politik menuju keputusan KIP atau pleno KIP nantinya, Shidrolon? Di 0651-637172 atau di 0811-689020 beri komentar Anda, Shidrolon, terkait dengan pertemuan Irwandi Mualim tersebut. Dan kemudian juga kami informasikan, insya Allah nanti juga kita akan berbincang-bincang bersama Profesor Dr. Yusni Sabi, guru besar UIN Araniri, Shidrolon, memberi kita minta tanggapan beliau terkait dengan pertemuan dua politisi teratas saat sekarang ini pasca pilkada, Shidrolon. Di studio Serambi FM kita akan berbincang-bincang terus bersama redaktur pelaksana Prohaba, redaktur harian Serambi Indonesia, Bung Nurdin Syam. Apa yang menarik ketika kita informasikan mereka bertemu dengan foto master bersalaman antara Irwandi dan Mualim. Kemudian juga hari ini masih terkait dengan hal itu, kita mengambil angle komentar para rektor termasuk juga guru besar. Dan kemudian Salam Serambi juga masih berkaitan dengan hal ini. Apa apa daya tarik yang luar biasa dari informasi magnetnya ini ya. Magnetnya. Oke, silakan Bu. Baik, terima kasih Bung Dosi dan salam semuanya. Menarik sekali bahwa inilah sebuah klimaks dari Pilkada Aceh. Orang berpikiran sampai sebelum ini ya, akan terjadi ya katakanlah anti klimaks ya. Tapi nyatanya ini klimaks ya. Ini benar-benar satu hal yang sangat-sangat ditunggu, walaupun kadang-kadang tidak terduga ya. Ini kedua tim bekerja keras untuk mempertemukan ini. Kami tahu betul itu ya. Masing-masing tim berusaha untuk ya katakanlah bertemu ya, the big boss bertemu dalam sebuah meja. Dan ini butuh waktu yang panjang dan proses yang alot. Tapi akhirnya keduanya menunjukkan jiwa besar, jiwa satria, ya. Dan mereka bertemu. Ibarat sebuah pertandingan, saya katakan inilah kalau di Liga Spanyol Barca dengan Real Madrid, ya. Kalau di Liga Inggris Manchester City, ya, dengan Chelsea, the Blues, ya. Ini luar biasa dan orang sangat-sangat menunggu ini. Wajar kalau kemudian disambar dengan berbagai komentar, termasuk rasa optimis, ya, oleh berbagai kalangan, baik itu politisi, akademisi maupun rakyat akar rumput sekalipun, ya. Walaupun sekali lagi saya katakan, walaupun masih ada orang menanggapi itu dengan sinis, ya. Bahkan kubu-kubu yang terkait, ya. Yang dia katakan itu menada itu kan foto lama, tapi itu hanya kecil. Tapi sebenarnya yang ingin kita katakan kepada khalayak bahwa Pilkada Aceh kali ini benar-benar berjalan sesuai harapan dan on the track, ya. Kalau dulu orang berpikir akan terjadi katakanlah mencela-mencri, akan terjadi hal-hal yang di luar perkiraan, ya. Tapi nyatanya dengan pertemuan ini semua orang akhirnya sadar, semua orang akhirnya tahu bahwa kita masih punya happy ending. Artinya sebuah akhir yang baik, sebuah akhir yang sesuai harapan. Dan ini adalah harapan semua pihak di Aceh. Saya pikir itu. Baik, menarik. Apa sebenarnya makna di balik pertemuan ini? Apa yang ingin disampaikan oleh masing-masing calon gubernur ini? Ya, Bung, tapi nanti kita bahas di segmen kedua. Shadow Loan tetap bersama kami, sembari juga akan kami undang Anda untuk bergabung bersama kami. Jangan lupa komentar Anda, Shadow Loan, silakan. Apa tanggapan Anda terkait dengan pertemuan Irwandi Mualim ini? Silakan sampaikan melalui line telepon 0651637172 atau di GSM kami menggunakan smartphone Anda mungkin atau handphone di 0811689020. Tetap bersama kami di Cakrawala Serambi FM. 90,2 Serambi FM, Shadowlon di Cakrawala Serambi FM. Hari ini kita masih bicara terkait dengan pertemuan Irwandi Muzakir Manaf, Shadowlon, beberapa waktu yang lalu. Mengagetkan memang dihadirkan dengan nuansa cair, saling menghormati dan duduk makan siang bersama. Shadowlon, ada wawancara juga, sesi wawancara bersama wartawan juga terkait dengan hal tersebut. Dan komentar pun kemudian hadir hari ini di Hari Serambi Indonesia. Para rektor memuji Mualim Irwandi, termasuk juga kemudian Bapak Profesor Dr. Yusnisa BMA, Guru Besar UIN Araniri, yang menyatakan bahwa ini akhlak sebagai pemimpin dan akan menjadi model bagi para pengikutnya di masyarakat. Kita sudah tersambung dengan Bapak Yusnisa. Assalamualaikum Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, posisinya seperti yang kami tahu tidak berada di Aceh ya Pak ya? Di Jakarta. Sudah di Jakarta. Baik, terima kasih atas waktunya berbincang-bincang terlebih dahulu di Cakrawala Serambi FM di studio Pak Ustadz. Saya Dosi Elvian, kemudian juga bersama redaktur pelaksana harian Pro Habar, redaktur harian Serambi Indonesia, Bung Nurdin Syam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suara Anda, vokal Anda luar biasa. Ini sangat ditunggu pastinya oleh masyarakat Aceh. Hari ini masih banyak komentar terkait dengan pertemuan dua politisi teratas saat sekarang ini pasca pilkada tersebut. Kemudian Anda, kemudian Pak Ustadz juga menyebutkan bahwa ini akhlak sebagai pemimpin dan akan menjadi model bagi para pengikutnya di masyarakat. Apa yang melatar belakangi komentar ini sebenarnya, Pak Prof? Saya terharu sekali atas pertemuan beliau yang tidak diduga-duga. Karena sebagian tentu saya di grassroots akan sudah menganggap ini apaan antara Pak Irwandi dan Pak Mualim ini. Ada apa kemudian? Tentu beliau-beliau orang baik-baik semuanya, tetapi bagaimana di bawahnya? Tetapi dengan beliau tunjukkan kedamaian, bersilaturahim yang lengket, yang dekat di antara dua beliau ini memberi kesejukan kepada kita semua. Dan kita terharu. Umumnya nih rakyat yang sadar perdamaian di Aceh ini terharu sekali. Karena apa? Kalau pemimpin damai, Aceh tidak damai. Kalau pemimpin tidak berdamai, maka jangan harap perdamaian di bawah itu akan tercipta. Seberapa besar sebenarnya di mata Pak Prof pengaruh dari dua tokoh ini sendiri? Sangat berpengaruh. Bagaimana tidak berpengaruh? Beliaulah saya kira di antara dua pendulang suara yang terbanyak di Aceh. ya kan, walau tentu ada perbedaannya, tetapi kedua-dua beliau nampaknya itu dihormati di Aceh. Nah, tinggallah beliau itu menunjukkan bahwa beliau berdua itu adalah orang-orang terhormat dengan cara menunjukkan perilaku baik, perilaku damai, perilaku tidak saling menghujat, tidak saling mencurigai, tapi perilaku yang berdamai, yang dengan sukarela tanpa ditangani oleh cukong-cukong lain dari luar. Bukan ada urusan militer, urusan polisi, tidak apa-apa, tapi kesadaran sendiri daripada beliau. Inilah tanda-tanda pemimpin yang ikhlas untuk membangun masyarakat kita. Ada cukong-cukong lain disebutkan tadi oleh Pak tidak Prof. Tidak ada. Bukan disponsori ini, bukan. Ini beliau kesadaran sendiri. Oke, dalam nuansa politik tetap tidak ada juga dalam pilkada misalnya dan segala macam. Bagaimana kemudian Pak Prof melihatnya? Halo. Baik. Ini terputus sejenak. Kita masih akan coba menghubungi lagi Syedolun Guru Besar UIN Araniri Bapak Yusuf. Baik, sudah tersambung. Halo Pak Prof. Halo. Baik, saya langsung ke Bung Nurdin Syam. Silakan Bung. Assalamualaikum Pak Prof. Sekali lagi. Salam. Satu pertanyaan saya untuk pertama Pak Prof. Pertemuan kedua katakanlah figur. Kalau saya katakan ya figur sentral di Aceh saat ini ya dari di pentas politik. Apakah pertemuan keduanya ini telah menjadi merepresentasikan pertemuan keenam kandidat lainnya? Bagaimana Pak Prof melihat ini? Secara kuantitatif ya, benar. Ya. Kalau kita tambah, kalau persen itu tertinggi 100, beliau pada tangan kedua beliau itu sudah ada 68%. Itu besar itu. Itu sudah besar sekali itu. Secara kuantitatif saya katakan itu sudah merepresentasikan. Kalau beliau berbuat damai, berperilaku damai, Aceh itu damai. Saya yakin. Secara kuantitatif. Iya, artinya secara kuantitatif ini benar-benar sudah merepresentasikan belantika politik di Aceh, begitu Pak Prof ya? Betul secara kuantitatif. Tapi tadi ada pernyataan Pak Prof yang menggelitik kuping saya. Pak Prof mengatakan bahwa ini dengan tidak ada campur tangan cukong-cukong dari luar. Sepertinya sebelum ini apakah ada campur tangan itu di pentas politik Aceh? Wah, kita tidak tahu. Tahu. Ini ingat, politik itu adalah suatu ajang pertarungan, ajang persaingan, ajang intrik, ajang artinya merebut pengaruh, kekuasaan, semua itu mungkin saja. Tapi jangan lupa, ketika mungkin saja itu tidak seharusnya juga orang-orang yang berpribadi tinggi, calon pemimpin yang berpribadian itu terpengaruh, tidak harus terpengaruh. Tetapi bahwa biasanya di dalam ajang-ajang pertarungan ada saja campur tangan dari orang-orang yang berkepentingan di luarnya. Iya, gitu. Artinya ada saja. Dan kemungkinan itu ada, kemungkinan ya Prof ya? Oh, selalu dan di mana-mana begitu. Oke, dalam konstelasi politik Aceh pasca pilkada ini ya. Pak Prof melihat harapan rakyat kepada kedua figur termasuk kepada pemenang itu sendiri bagaimana? Ah, bagus sekali. Inilah yang diharapkan. Yang pertama, kedamaian di antara para pemimpin ini yang mula-mula sangat diharapkan. Yang pertama, antara enam calon ini itu harusnya menjadi saudara, menjadi modal pembangunan Aceh ke depan. Yang kedua, damai antara yang siapa nanti terpilih, antara gubernur dan wakil. Ini harus 5 tahun harus bertahan damainya. Ini menjadi modal untuk akan terlaksananya program-program realistis pembangunan Aceh ke depan. Yang ketiga, tentu saja turunan daripada para pemimpin itu, apakah partai lokal, partai nasional, pendukung-pendukung dalam pemilu pilkada ini itu harus menjadi lambang perdamaian itu semuanya. Dan itu juga akan membuat kita itu Aceh bermartabat, bukan hanya ke di Aceh tapi juga kepada Republik Indonesia ini. Di mata pemimpin pusat, Aceh ini sudah selesai perangnya, sudah selesai permusuhannya, mereka sudah berdamai. Kalau tidak, maka bagaimana mungkin Aceh damai? Pemimpin saja, pemimpinnya saja itu saling berseteru. Jangan kita harapkan damai di Aceh. Ingat, kalimat-kalimat itu kita dengar oleh telinga kita sendiri selama beberapa saat sebelum ini. Baik, Pak Prof. Ini katakanlah dua kandidat utama ini telah berdamai, ya. Harapan kita juga diikuti oleh para ya katakanlah kamerat-kamerat mereka di bawah. Apakah Pak Prof yakin bahwa di tataran bawah juga akan terjalin harmonisasi seperti ini di antara para katakanlah pengikut kedua tim ini? ada satu ungkapan yang sangat berharga daripada Ibnu Khaldun. Ya. Ar-ra'iyatu 'ala dini mulukihim. Rakyat itu ikut perilaku tata cara pemimpin-pemimpinnya saja. Kalau pemimpinnya berdamai, rakyat saya yakin berdamai. Kalau ada satu dua itu memang di luar garis. Ada saja yang orang-orang yang berjiwa kriminal ya, yang suka bikin rusuh. Tapi ingat, secara umum, secara azali, manusia, rakyat itu ikut akan cenderung ikut perilaku pemimpinnya. Tidak baik. Ada lain. Baik Pak Prof, tapi ada sebuah sejarah yang membuktikan bahwa rakyat Aceh memang sangat egaliter. Ketika di Jakarta, di Pulau Jawa sana, seorang pemimpin raja sudah tunduk, maka rakyatnya akan tunduk. Tapi di Aceh pada masa Belanda, ketika seorang panglima katakanlah meninggal, semua mengaku sebagai panglima. Apakah ini ada berpengaruh saat ini, Pak Prof? Ah, itu frontnya bagaimana? Siapa yang kita hadapi? Jangan lupa. Okay. Jadi harus jelas mana musuh, mana teman, mana lawan, mana kawan. Jangan lupa. Ingat seperti dibilang nanti Raja Aceh sudah menyerahkan kedaulatannya kepada Belanda. Raja Aceh harus tunduk Belanda. Tidak ada itu. Begitu. Ada sih. Sebenarnya itu pernyataan politik yang tidak ada dasar kebenarannya. Tapi apapun cerita, Pak Prof punya harapan yang baik untuk ini ya. Harapan besar sekali, dan saya yakin beliau-beliau itu adalah orang terhormat yang mendapat kepercayaan dan akan membangun Aceh ke depan dengan perdamaian. Saya serahkan pada Bung Dosi. Oke, di ujung perbincangan ini kira-kira apa saran Pak Prof kepada siapapun nanti yang terpilih, karena kita masih menunggu pleno KIP nantinya yang memutuskan siapa yang akan menjadi gubernur memimpin 5 tahun ke depan untuk Aceh. Apa saja yang harus dilakukan oleh pemimpin ini nantinya? Yang pertama sekali tentu saja pada KIP, pada panitia, pada pelaksana ini harus berbuat yang sejujur-jujurnya dan sesuai dengan aturan. Yang kedua, siapapun yang terpilih, itulah pemimpin kita, pemimpin Aceh 5 tahun ke depan. Dukunglah beliau itu dalam segala kebaikan dan cegahlah beliau itu kalau ada kemungkaran. Yang ketiga, ini yang harus rakyat itu harus berusaha ya. Ketika ada kekhilafan itu, beritahu kepada pemimpin itu. Jangan biarkan, jangan meradang lemah, jangan sebarkan fitnah, tapi beritahukan secara santun. Bagaimana? Karena juga Rasul mengatakan afdalul jihadi man qala kalimata haqqin inda sultanin ja'irin. Jihad yang paling benar, yang paling bagus adalah memberitahukan yang salah ya kepada pemimpin-pemimpin yang berbuat salah. Kalau ada salah, beritahukan kepada pemimpin. Itu jihad kita. Yang keempat tentu saja, bagaimana kita membangun diplomasi antara Provinsi Aceh dan Jakarta. Inilah saya kira puncak diplomasi kita. Sudah di Aceh selesai, mari kita bangun. Karena apapun, bahwa Aceh adalah bagian daripada Republik Indonesia. Mari kita buat ini bersama, bukan proyek sendiri sendiri. Demikian. Baik, terima kasih Pak Prof atas bincang-bincangnya hari ini dan komentarnya untuk masyarakat juga. Assalamualaikum Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Guru Besar UIN Araniri Bapak Profesor Dr. Yusnisa BMA Shedolen memberikan komentarnya di Cakrawala Serambi FM. Kita masih akan terus mencoba menyampaikan berbagai informasi-informasi yang disampaikan oleh Pak Prof tadi. Tetap bersama kami Shedolen, Cakrawala Serambi FM kembali akan bersama Anda juga di 0651 637172 dan juga 0811 689 020. 90,2 Serambi FM Shedolen. Menurut Guru Besar UIN Araniri Profesor Dr. Yusnisa BMA menyatakan bahwa Irwandi dan Muzakir Manaf ini telah menunjukkan keteladanan yang baik bagi rakyat Aceh pasca Pilkada 2017 yang kompetitif. Nah, kemudian juga ada komentar lain juga seperti yang dihadirkan Harian Serambi Indonesia Shedolen, di halaman depan juga berapa rektor universitas seluruh Aceh juga menyatakan komentar beliau terkait dengan pertemuan Mualim Irwandi ini. Bapak Profesor Samsur Rizal juga menyatakan memberikan jempol kepada keduanya, calon-calon negarawan yang hebat dari Aceh. Prof. Farid Wajidi Ibrahim juga memberikan apresiasi pertemuan tersebut dengan menyatakan sikap Mualim Irwandi itu sudah sangat positif, terlihat nyata kebesaran jiwa dan pemahaman mereka terhadap politik. Kemudian juga Pak Apridar juga menyampaikan komentarnya, rekonsiliasi antar Irwandi dan Muzakir Manaf pasca pilkada adalah babak baru yang menunjukkan makin dewasanya perpolitikan di Aceh. Kemudian juga Bapak Prof. Jasman J. Ma'ruf juga menyatakan bahwa Mualim dan Irwandi adalah pemain profesional. Mereka sadar betul bahwa tujuan utama yang hendak mereka tuju adalah sama, Baktiar Akub Syedolun memberikan komentar juga, Pak Irwandi Mualim ternyata tidak mengutamakan kepentingan pribadi, tapi lebih mementingkan masyarakat. Ini yang kemudian tergambar dari pertemuan tersebut setelah kemudian kita jadikan headline di Harian Serambi Indonesia. Tapi sebelum mengomentari itu juga, kita sedikit melihat komentar dari Guru Besar UIN Aranidi, Bapak Profesor Dr. Yusni Sabi tadi, bahwa kemudian apa yang diinginkan oleh masyarakat, ada 5 juta orang di Aceh ini kemudian sudah terejawantakan dari pertemuan tersebut. Komentar Anda, Bung Nurdin Syam. Baik, terima kasih. Seperti dikatakan oleh Pak Prof. Yusni Sabi, bahwa pertemuan dua tokoh ini benar-benar menjadi representasi daripada belantika perpolitikan di Aceh. Ya, artinya mewakili juga keenam kandidat, ya Bung ya. Kenapa demikian? Setelah dikalkulasikan secara kuantitatif, itu mereka punya suara 68%. Jadi kalau istilah kita sebenarnya sudah lebih daripada 50 plus 1 ya Bung ya. Ini 68% dari mereka berdua. Jadi ini benar-benar representasi yang utuh daripada perpolitikan di Aceh saat ini. Cuman beliau menggarisbawahi, walaupun ini sangat tidak diduga, tapi ini benar-benar pertemuan dua orang figur yang bersifat kesatria. Beliau mengutip sebuah pernyataan Ibnu Khaldun bahwa bagaimanapun pertemuan ini akan menjadi acuan bagi pengikutnya di lapangan. Jadi kalaulah seandainya muncul katakanlah pertanyaan-pertanyaan box naik ke depan ya, tentang pengikut, kita juga seoptimis Pak Prof. Yusni Sabi bahwa ini akan diikuti oleh para pengikutnya. Ya, Pak Yusni mengatakan kedamaian ini akan menjadi dasar daripada terbentuknya, terwujudnya Aceh yang bermartabat. Dan ini beliau juga berkeyakinan akan bertahan 5 tahun ke depan. Jadi tidak misalnya terjadi katakanlah pergusuran hegemoni politik secara tidak wajar pada masa-masa sebelum 5 tahun. Tapi ini jelas bahwa pertemuan ini menyatakan bahwa Aceh memang telah damai. Damai yang diharapkan oleh masyarakat. Kemudian ada sebuah catatan kaki yang benar-benar menjadi pijakan kita, Bung, bahwa beliau berharap situasi ini bola panas sudah diserahkan, dikelola dalam tanda petik oleh KIP. Seandainya bola panas ini disalah kelola, ya, ini akan menjadi hal yang juga tidak baik. Menjadi trigger terwujudnya opini-opini ataupun bahkan mungkin berujung anarkisme di Aceh. Ya, Pak Prof berharap KIP juga harus jujur dan bersikap proporsional serta profesional. Artinya pemimpin yang ke depan ini benar-benar lahir dari kancah firefly perpolitikan di Aceh saat ini. Oke, menarik. Kita melihat bahwa Aceh kan daerah daerah pasca konflik ya, kemudian sudah menikmati perdamaian. Kita sudah melaksanakan beberapa kali pilkada dengan berbagai nuansa. Kemudian nuansanya alhamdulillah berbeda sekali dengan nuansa-nuansa sebelumnya. Dua periode sebelumnya yang sudah kita laksanakan, sampai pada hari ini juga pertemuan itu terjadi. Apa pengaruhnya kemudian bagi perpolitikan di Aceh? Akankah kemudian ritual dalam tanda kutip seperti ini juga akan tetap dilaksanakan nanti, atau juga akan tetap berpengaruh bagi perpolitikan di Aceh? Terima kasih, Bung. Singkat saja, saya setuju dengan perkataan daripada Pak Prof tadi bahwa ujung-ujungnya harapannya kemudian, dan ini juga akan terwujud, adalah politik yang cool di Aceh 5 tahun ke depan. Jadi artinya kita kembali kepada perpolitikan yang kondusif, kemudian suasana damai. Inilah bakal pertemuan ini, tentu saja, Bung, dipungkasi oleh kejujuran, profesionalitas dan proporsional sikap dari KIP itu sendiri. Itu satu. Yang kedua, seperti kita katakan, bagaimanapun pemimpin yang khilaf, ya, kadang-kadang ada pemimpin yang khilaf ya, akan ditanggapi beragam oleh rakyatnya. Bahkan jarang yang memberikan solusi yang konstruktif, malah digosipin. Kita seperti kata Pak Prof, kita berkeinginan ini tidak terjadi. Ya. Dan ini menjadi modal kita untuk membangun diplomasi yang lebih berdaya, yang lebih punya ya katakanlah daya tawar, bargaining position antara Jakarta dengan Aceh. Itu. Oke, terima kasih Bu Nurdin Syam atas bincang-bincangnya hari ini. Ini tugas kita berarti adalah jihad seperti yang disampaikan oleh Pak Prof tadi, jihad bagaimana kemudian mengawal pemerintahan nanti di bawah pemimpinan siapapun. Jika mereka keliru dalam memimpin, jihad kita adalah mengingatkannya. Ya, benar. Ya, oke. Terima kasih Bu Nurdin Syam atas bincang-bincangnya hari ini. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Terima kasih juga kepada Bapak Profesor Dr. Yusni Sabi MA tadi sudah memberikan komentar juga di Cakrawala Serambi FM. Saya Dosi Alfian, sampai jumpa dalam program Serambi Expose berikutnya.